Oke, kita goyang lagi bareng You Can Do This. Siap. Semuanya bisa duduk ya, duduk yang rapi. Goyangnya tipis-tipis saja. Matur suwun, Hormat Laut Community. Nyatane aku. Terima kasih banyak Raja Sawernya, juga Ratu Sawer.